Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutakabbala. Wa inna na'udzubika min ilmin la yunfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Anta waliyuna wa maulana, tawaffana muslimin wal hikna bis salihin wa ba'd. Nah. Qira. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi risalatihi ila ahli al-Qasimi lamma sa'aluhu an aqidatihi. Fa'uminu bifitnatil qabri wa na'imihi wa bi'i'adati wa bi'i'adatil arwahi ilal ajsad fayakumun nasu li rabbil alamin hufatan uratan hurlan tadnu minhum syamsu. Barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan Al-Syeikh Hafizahullah Ta'ala masih menyambung bantahan, sanggahan bagi mereka-mereka yang masih ragu tentang kebenaran hari kebangkitan. Yaqul Ma'ali Syeikh Doktor Salih bin Fuzan Al-Fuzan Hafizahullah Ta'ala wa saddada khutah. Thumma ayudan, jawaban yang kedua, law lam yakun hunaka ba'sun wa hisabun wa jaza' la lazim al-abath fi haqqillahi jalla wa ala wa annahu yakhluqul khalqa lil fana'i faqat wa laysa li hayatihim wa amalihim natijah. Jawaban yang kedua, untuk mereka-mereka yang mengingkari al-ba'ts ba'dal maut, andaikan benar keyakinan mereka bahwa di sana tidak ada ba'tsun wa hisabun wa jazaa'un, berarti sia-sia. Sia-sia ciptaan Allah Azza wa Jalla seluruhnya sia-sia. Allah menciptakan segala makhluknya hanya untuk hancur semata. Kehidupan mereka, aktivitas mereka tidak ada nilainya sama sekali. Ini abas. Khalaqahum wa awjadahum wa a'tana bihim wa hum ya'malun. Rabbuna Jalla fi'ula menciptakan mereka, mewujudkan mereka, memperhatikan mereka. Sedangkan mereka, kita semua, ya'malun. Wa minhum man ya'malu a'malan salihatan wa yamutu wa la yanalu min jazaiha syai'an. Di antara mereka bersusah payah dalam mengerjakan amalan solehnya, setelah itu mati dan tidak mendapatkan balasan sama sekali. Ini kan abad. Wa minhum man ya'malu a'malan qabihatan wa ma'asi wa kufran wa ilhadan wa yamut wa la yanalu min jazai syai'an. Sebaliknya mereka juga ada yang mengerjakan amalan-amalan yang qabihah, ma'asi, kekufuran, ilhad. Setelah itu mati dan tidak mendapatkan apa-apa. Hal yang tahindah ada aljabla. Apa kemudian berakhir kehidupan itu dengan kematian? Aljawabula. Hadza fi ta'nun fi adrillahi jalla wa ala. Ini berarti mencela keadilan Allah Azza wa Jalla. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Allah la yaj'alul muslimina kal mujrimin kullihim yamutun wa la yanalun min jazai a'malihim syai'a. Allah Azza wa Jalla sama sekali tidak akan mungkin pernah menyamaratakan antara mereka-mereka muslimin dengan mujrimin abadan. Rata, sama. Semuanya mati, kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Malakum kifatakumun. Bagaimana hukum kalian itu? Nah, Walde, yang dibalik tiang sebenarnya boleh angkat pesanan. Nah, barakallahu fikum. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baatila. Dzalika dhannu alladziina kafaru fawailul lil ladziina kafaru minan nar. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya. Sia-sia. Abas. Dzalika dhannu alladziina kafaru, yang menyatakan abas, batil, itulah mereka-mereka orang-orang kafir. Nah, maka kecelakaan untuk mereka di saat mereka dicelupkan ke dalam an-nar. Iyadzan billah. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ard? Apa mungkin kami menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sama seperti mereka-mereka yang membuat kerusakan di dunia ini? Am naj'alul muttaqina kal fujjar? Apakah mungkin juga kami jadikan mereka orang-orang yang bertakwa sama seperti orang-orang fajir? Fala yakunu fihi ba'tsun wa jazaa', sama sekali tidak ada ba'ts wa jazaa', hari kebangkitan setelah mati dan hari di mana kita akan mendapatkan jazaa' dari apa yang telah kita upayakan di dunia ini. La jazaa' lil muhsin ala ihsani wa la lil musii' ala isaatihi. Sama sekali Allah SWT tidak akan melakukan ini semua. Tidak ada balasan bagi mereka muhsin atas perbuatan ihsannya dan sebaliknya. Hadza min babil abath, annallaha yakhluqu khalqan wa yatrukuhu wa la yasiru lahu natijah. Ini abath, kesia-siaan. Di mana Allah SWT menciptakan makhluknya kemudian meninggalkan, membiarkan begitu saja. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا سَيِّئَةً أَوْ صَالِحَةً وَلَا يَكُونُ لَهَا ثَمَرٌ وَلَا نَتِيجَةٌ. Mereka bebas beramal, entah itu amalan yang sayyi'ah atau kesolihah, kemudian mati lalu tidak menemukan apa-apa di balik itu. هذا من الأبس ومن باب الطعن في عدالة الله جل وعلا. Ini dua. Abas pertama, yang kedua celaan terhadap keadilan Allah Azza wa Jalla. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Allah Azza wa Jalla ingatkan mereka, seluruh hamba-Nya, apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia? La yu'mar wa la yunha. Dan kalian duga, yakin tidak akan dikembalikan kepada kami, berakhir dengan kematian. Apakah demikian? Fata'ala Allahul Malikul Haq, la ilaha illahu Rabbul Arshil Karim. Ta'ala Allah an dhalik, maha tinggi Allah Azza wa Jalla dari itu semua, dari abas dan dari dugaan-dugaan yang mereka duga, yang mereka tebak. an dhalika an yakuna khalqu hadzal khalq wa yatrukuhum yamutun wa la yasiru li'amalin natijah. Ciptakan makhluknya kemudian membiarkan begitu saja berakhir dengan kehidupan, kehidupan mereka berakhir dengan kematian. Sama sekali tidak ada jaza, tidak ada nilai di balik itu semua. Wala yatamayyazul mu'minu minal kafir. Maha tinggi Allah SWT dari itu semua. Ya. Tidak terpisahkan antara mereka mukmin dan kafir. Bal rubbama yakunul kafir mun'aman fi hadhihi dunya wa huwa 'alal ma'asi wal kufri. Boleh jadi mereka orang-orang kafir, keadaan mereka di dunia ini penuh dengan nikmat. Ya. Padahal mereka di atas kemaksiatan dan kekufuran. Wa yakunul mu'min mudayyaqan alaihi fi hadhihi dunya wa la yanul min jazai syai'a. Sementara mukmin hidupnya sempit dari berbagai macam arah dan sisi. Setelah itu mati dan tidak meninggalkan mendapatkan apa-apa dari upayanya. Hadza yalzam fi ta'un fi adarati lay jalla wa ala. Ini merupakan celaan dalam keadilan Allah Azza wa Jalla. Wa yalzam 'alaihi annahu khalaqal khalq 'abatha la natijata li 'amalihim. Kedua, ciptaannya berarti sia-sia. Fahadha min al-ta'ni fi hikmati Allah Jalla wa Ala. Yang kedua ini celaan dalam hikmah Allah Azza wa Jalla wa fi adlillah jalla fi ula, dan dalam keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahadha min adillati al-ba'thi dzakarah Allah fil Qur'anil Karim fi mawadhi'a muta'addidah. Fal imanu bil ba'thi ruknun min arkanil imani sittah takarrara dzikruhu fil Qur'anil Karim. Ini beberapa bukti yang nyata tentang kebenaran hari kebangkitan setelah mati. Allah SWT banyak menyebutkan dalam Al-Quran Karim. Dan ini merupakan salah satu dari rukun-rukun iman yang 6. Karir. Fa'u'minu bifitnatil qabri wa na'imihi. Al-Syeikh rahimahullah ta'ala kembali melanjutkan bahwa aku meyakini fitnah kubur dan kenikmatannya. Yaqulu ma'ali Syekh Dr. Hafizullah Ta'ala, hadza awwalu ma yakunu fil yaumil akhir. Inilah yang akan terjadi nanti di hari akhir. Kali pertama. Idza wudi'al mayyitu fi qabri wantuhiya min dafnihi wa tawalla anhu musyayyi'uhu wa annahu la yasma'u qur'an ya'alihim. Di saat mayat itu diletakkan dalam kuburnya, kemudian dipendam di sana, para pengantar mulai pergi meninggalkannya. Sungguh dia mendengarkan suara sendal-sendal mereka. Ya'tihi malakan fayaq'udanihi fatu'adu ruhu fi jasadih. Datanglah dua malaikat duduk di sampingnya. Kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Yuhyi hayatan barzahiyatan laysat mithlu hayatihi fid dunya. Jenazah mayat itu pun diberi kehidupan berupa barzakhiyah, yang sering kita sebutkan sebagai alam barzakh, dan bukan seperti alam dunia yang saat ini kita berada di atasnya. Hayatun barzakhiyatun la ya'lamuha illallah. Alamnya sudah lain, sudah berpindah, yaitu kepada alam barzakh yang tidak mengetahui secara pasti kecuali Allah Azza wa Jalla. Was'alanihi, kedua malaikat itu pun bertanya kepadanya, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Fal mu'min yaqul rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka mukmin akan dapat menjawab fitnah kubur di atas. Li'annahu mata 'alal iman fa yub'atsu alaihi, sebab ia mati di atas keimanan, dia akan dibangkitkan di atasnya pula. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah Azza wa Jalla akan meneguhkan keadaan mereka, orang-orang yang beriman, di kehidupan dunia maupun nanti di kehidupan akhirat. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Sementara orang-orang zalim, Allah Azza wa Jalla dengan keadilannya akan menyesatkan mereka, karena Allah Azza wa Jalla itu yaf'alu ma yasha. Fa idza ajaba bi hadhihi al-ijabat nada munadin an sadaqa 'abdi fa afrishuhu min al-jannah waftahu lahu baban min al-jannah. Di saat hamba mukmin itu lolos dari fitnatul kubur, tiba-tiba ada yang memanggil, sungguh telah benar hambaku, maka hamparkanlah untuknya al-jannah, kenikmatan-kenikmatan jannah. Waftahu lahu baban min al-jannah, bukakan untuknya pintu al-jannah. Wa yuwassa'u lahu fi qabrihi madda basarihi hatta yara manzilahu fil jannah, akan dibentangkan sejauh mata memandang, diluaskan kuburannya sampai dia melihat tempat tinggalnya dalam jannah. Wa ya'tihi min rawhiha wa tibiha, aroma semerbak dan kebaikannya pun datang kepadanya. Wa yusbihu qabruhu rawdatan min riyadil jannah, kuburannya menjadi taman dari taman-taman surga. Wa yaqul ya rab aqimis sa'ah hatta a'uda ila ahli wa mali, sampai dia berdoa kepada Allah Subhanahu meminta agar disegerakan al qiyamah sa'ah, nah, agar aku bisa kembali kepada keluarga dan hartaku. Ini mereka al-mu'min. Wa amal munafiq alladhi kana ya'ishu fi dunya ala syak. Sementara mereka-mereka munafikun yang hidup di dunia ini di atas kebimbangan, keraguan. Yaqul bilisanihi ma laysa fi qalbihi. Konsumsi mereka setiap hari itu selalu berbicara yang tidak sesuai dengan hatinya. Fayaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dia bersyahadat, mereka al-munafikun. Nah, yaqra'ul Qur'an, membaca Qur'an. Bahkan yahfadzul Qur'an. Haula nafikun. Nah, amalan soleh mereka kerjakan. Ya tadarusuna bainahum, bahkan mereka pelajari Quran. Tetapi Nabi katakan, yamrukuna minad-din, murukus sahmi minar-ramiyah. Nabi katakan, qiraah mereka la yujawisu hana qiraah. Tidak menembus hati-hati mereka. Ini mereka. Yata'allam al-ilm, sergap ngaji. Iya. Hati-hati. Sifat mereka thalabul ilmi. Walakin laisa fi qalbi iman, sangat disayangkan tidak sampai ilmu yang mereka pelajari sampai ke hatinya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak membekas, efeknya tidak ada. Pengaruhnya sama sekali tidak ada. Sehingga beliau katakan, walakin laisa fi qalbi iman, tidak ada keimanan dalam kalbunya, tidak menembus, mentok di lisan. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Bacaan Qur'annya tidak membuat kedua matanya menangis, tidak membuat tersadarkan diri. Teguran-teguran tersebut, pesan-pesan Allah Subhanahu wa Taala justru semakin membuatnya sumpit, sempit dadanya, sehingga yang ada takwil-takwil. Oh, ini maksudnya bukan sahih. Innama ya'malu hadhil asya', lalu apa tujuan mereka mengerjakan amal soleh di atas? Ternyata ada udang di balik batu. Ada kepentingan-kepentingan yang mereka kejar di balik amalan soleh itu semua. Sepandai-pandai mereka sembunyikan dalam hatinya akan nampak. Itu melalui falatati lisanihi wa falatati amalihi. Seperti yang Allah kabarkan dalam surat Muhammad. Ada udang di balik batu. Apa yang mereka kejar? Kepentingan-kepentingan duniawiyah. Iyadzan billah. Nah, ini koreksi bagi kita semua. Selama ini kita membangun amalan soleh untuk apa? Selama ini kita sergap ngaji, thalabul ilmi. Nah, dan seterusnya. Apa yang memotivasi kita? Selama ini kita menyelenggarakan muhadharah, daurah-daurah ilmiah. Ada apa di balik itu semua? Introspeksi. Barakallahu fikum. Ternyata beliau katakan lima solihi dunyawiyah, ada udang di balik batu. Ternyata mereka mencari kepentingan-kepentingan duniawiyah. Entah itu harta, wanita, jabatan, pangkat, tahta, kursi, sanjungan, pujian. Masalih duniawiyah. Koreksi untuk kita semua. Di sisi lain, liya'ish ma'anas, agar mereka itu bisa hidup berdampingan dengan annas, agar mereka dilayani, disambut, dimuliakan, ya, dijunjung tinggi, dan seterusnya. Nah, masalih duniawiyah. Wa huwa la yu'min biha fi qalbihi, sementara hatinya berkata lain. Barakallahu fikum. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka gemar berbicara, pandai mengutak-atik bahasa, terkesan indah. Tapi sangat disayangkan, malaysa fi qulubihim, tidak sejalan dengan hatinya. Nah, fahadha la yastati'ul jawab wa in kana fid dunya yahfadhu kullal mutun. Kondisi yang seperti ini tidak bisa menjawab fitnatul qabr, sekalipun dia hafal seluruh matan-matan. Di saat dia thalabul ilminya masa lalu, atau dia sedang menjalani aktivitas thalabul ilmi, dia hafal seluruh mutunnya, mutun tauhid wal aqidah, dia kuasai, dia seturkan mutqin mumtaz. Nah, tidak ada salahnya wala satu kata. Wa yahfad kullal asyar wan nah wat tafsir wal hadis, hafal dia syair-syair nahwu. Alfiyah bin Malik, jangan tanya. 1000 bait. Tafsir. Tafsir ayat ini, jangan tanya. Tafsir ayat itu, jangan tanya. Wal hadis. Hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, Nasa'i, Musnad Imam Ahmad Ad-Darimi dan masadid-masadid lainnya. Dia kuasai. Barakallahu fikum. Madama laisa fi iman. Selama tidak ada keimanan dalam kalbunya, tidak menembus. Kenapa tidak menembus? Ada yang menyumbat. Nah, sama di saat kita mengkonsumsi obat, di saat kita sakit, obatnya sudah pas dengan penyakitnya, harusnya sembuh. Nah, setelah kita telan, ternyata belum ngefek. Nah, ada sesuatu yang menyumbat. Barakallahu fiikum. Karena sebelum kita membaca Quran, fasta'id billah. Iya. Minasyaitonir rajim. Agar bacaan kita ngefek. Agar bacaan kita berpengaruh. Kenapa tidak berpengaruh? Karena ada yang menghalangi. Nah. Ikhwatil kiram. Ahibati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. La yastati'ul ijabah fil qabri fi hadhil lahzah. Hamba tersebut tidak mampu menjawab. Kullama su'il qal hahal adri. Di saat setiap kali ditanya enggak tahu. Hahal adri. Sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultu ya'ni mislama yaquluhu an-nas min ghairi imanin fi qalbihi. Nah. Aku hanya mengikuti mereka an-nas. Apa kata mereka, aku pun ikuti. Nah. Sehingga tidak ada dasar keimanan dalam kalbunya. Wa inna ma yaqulu dzalika mujamalatan wa musayaratan linnas. Ternyata dia pandai mengutak-atik bahasa. Itu tujuannya mujamalah wa musayarah, supaya dapat menarik hati orang lain, supaya mereka terkagum-kagum dengan penjelasannya dan dengan muhadharahnya, dengan khutbah-khutbahnya, dengan tulisan-tulisannya dan dengan sekian-sekiannya. Mujamalah. Fayuqal lahu la daroit wa la talait. Aku tidak mengetahui, aku tidak membaca. Fayudrob bimirzabatin min hadid. Dipukullah dia dengan pukulan atau pentungan yang terbuat dari besi. Lalu turibat biha jibalu dunia ladzabat. Andaikan itu dipukulkan ke gunung, pastilah akan hancur lebur. Sumayudayyiku alaihi fi qabri. Dipersempit kuburannya. Sudah kecil itu. Ya. Kuburannya. Nah. Dipersempit ulang. Hatta takhtalifa adla'uhu. Sampai tulang belulangnya terhimpit. Tercepit. Wa yusbihu qabruhu hufratan min hufarin nar. Kuburannya pun menjadi liang dari liang-liang an-nar. Dari lubang an-nar. Fa yaqul ya rab la tuqimissah. Dia pun berdoa kepada Rabb. Wahai Rabb, jangan engkau tegakkan as-sah. Kenapa? Li'annahu alima annahu ma ba'dal qabr asyaddu minhu. Fa yaqul ya rab la tuqimissah. Karena dia tahu fase berikutnya setelah kuburan nanti akan lebih mengerikan, sehingga dia memohon jangan engkau tegakkan as-sah. Hadza ma yakunu fil qabr, ini yang akan terjadi di kuburan nanti. Wal imanu bi adabil qabri wa au na'imihi hatmun wajib. Beriman dengannya, azab dan kenikmatan kubur merupakan perkara yang wajib. Li'anna mutawatirun fil qur'ani was sunnati bi adillatihi. Sebab dalil-dalilnya mutawatir. Fayajibul imanu bi'adzabil qabri wa na'imihi, maka wajib beriman kepada azab dan kenikmatan kubur. Man jahadahu muta'ammidan fahuwa kafir. Siapa yang menentangnya dalam keadaan dia sengaja, berarti dia kafir. Amma in kana muqallidan au muta'awwilan fa hadha dhal. Sementara mereka-mereka yang menentangnya dalam keadaan taklid atau takwil, berarti mereka tersesat. Walakin man angkarahu ba'dal ilmi bihi muta'ammidan fa huwa kafir. Yang mengingkarinya setelah hujjah sampai kepadanya, muta'ammidan, menyengaja. Sengaja dia, berarti kafir. Waqad angkarathu al-mu'tazilat al-aqlaniyin. Azab dan kenikmatan kubur diingkari oleh mereka mu'tazilah dan aqlaniyin, para pemuja akal, rasionalisme. Mereka yang memuja akal, menyembah akal. Li'annahum ya'tamiduna 'ala uqulihim. Mereka adalah kelompok yang bersandar kepada akal-akal mereka. Wa yaqulun law fatahna al-qabr wajadnahu kama wada'nahu laisa fihi jannah wala nar, kata mereka akal-akalan. Andaikan kami buka kembali, kami gali kuburannya, kami tidak menemukan apa-apa. Enggak ada jannah wala nar. La azab wala na'im. Ini kata mereka. Bahkan sebagian mereka memasang kamera, memasang rekaman, ingin membuktikan. Wala haula wala quwata illa billah. Sementara ciri khas mereka, orang-orang yang beriman, yang melekat pada mereka, wabil akhirati hum yuqin. Barakallahu fikum. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini ciri mereka. Tunduk patuh, segera menerima hal-hal yang ghaib. Ini mereka. Lebih-lebih dalam masalah as-sifat, ya. Berita-berita yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, tafsirnya itu tilawatuha wasukutu anha amirruha kama ja'at, sama tidak ada kesempatan akal untuk memiliki pandangan-pandangan dalam urusan ghaib. Fanakul, maka sebagai jawabannya, antum fi alamid dunya wa huwa fi alamil akhirah. Kalian ya, di mana? Di dunia. Sementara mereka di akhirat. Alamnya beda, di barzakh. Wa yatihil adzab aw an-na'im wa antum la tash'urun bidzalik. Apakah mereka disiksa atau diberi kenikmatan? Kalian tidak sadar. Karena alamnya berbeda. Lianna hadza min umuril akhirah allati la ya'lamuha illa Allah, sebab ini semua merupakan hal-hal akhirat, ya, urusan akhirat, ya, yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tattasi'ul uqul ila idraki dzalik, akal tidak mampu untuk mencernanya. Wa inna ma yu'tamadu 'ala masuhabil bihin naql, akal itu, akal-akal yang sehat, ya, pasti akan membenarkan nakal, ya, Al-Quran wassunnah, akan membenarkan berita-berita ghaib. Ini akal-akal yang sehat, fitrah-fitrah yang lurus. Wa tawatara bihil khabar fa nu'minu bihi wa la natadakhul, membenarkan berita-berita yang mutawatir, ya, dan tidak masuk, ya, khawf dalam persoalan ini. Lianna hadza min alimil ghaib. Lianna hadza min alamil ghaib alladzi la ya'lamuhu illallah, sebab ini semua merupakan urusan ghaib yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla hanya mengkhabarkan kepada kita. Alainal iman awil kufri. Selesai. kita beriman atau kamu kufuri. Anta tushahidun nas al'an ba'tuhum fi surur wa bahjah wa ba'tuhum fi hammin wa gham. Sekarang akal-akalan. Coba bayangkan manusia yang kita saksikan saat ini. Kita barakallahu fikum. Ada di antara kita yang senang, ya. Mereka sedang bahagia. Barakallahu fikum. Ada juga di antara mereka yang sedang sedih. Ya. Sedang ditimpa musibah. Sedang dalam keadaan tidak mengenakkan kehidupannya dan seterusnya. Wa hum kulluhum yamshu wa yakulun wa yashrabun. Semuanya berjalan, ya. Masuk keluar rumah, ya. Masuk keluar ke pekerjaannya, ke masjid, ke pasar, ke jalan. Berjalan. Yakulun wa yashrabun, makan, minum. Wa anta la tadri an hadza wa lan hadza. La tadri anil masrur wala anil mughtanim. Lianna hadhihi umurun batinah la ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu kondisi kita manusia. Sementara engkau tidak mengetahui apakah mereka sedang senang, bahagia ataukah sedang sedih. Ya. Ini semua merupakan urusan batin yang tidak diketahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Faqauluhu fa'u'minu bi fitnatil qabri, fitnatul qabri yakni al-ikhtibar. Ini maksudnya lianna yatihil fatanan al malakan yasalanihi wa yakhtabiranihi billahi taufik wal hidayah. Nah, ayat fadlan krams yaqulu syekh wa bi adadi wa bi i'adatil arwahi ilal ajsadi wa yaqumun nasu li rabbil alamin hufatan uratan hurlan tadnu minhum asy-syamsu. Kata Syekh Muhammad rahimallahu taala, aku juga beriman dengan dikembalikannya ruh-ruh itu ke jasad. Sehingga manusia seluruhnya bangkit menuju Allah azza wa jalla rabbul alamin dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak berpakaian, tidak dikhitan. Tadnu minhum asy-syams, matahari ketika itu didekatkan di atas mereka. Yaqulu fadilatu syekh hafizallah, thumma ba'dal qabr al-ba'ts. Setelah kita melewati alam barzakh, barakallahu fikum, kita sedang di alam dunia. Nah, kita setelah itu akan berpindah kepada alam barzakh. Nah, dari situ, dari kuburan, kita akan berpindah kepada kebangkitan, yaitu al-ba'tsu. Wa huwa i'adatul arwah ilal ajsad, di mana ruh-ruh itu dikembalikan ke jasad-jasad mereka masing-masing dan tidak akan mungkin pernah tertukar. Waqad ankarahul musyrikun wal malahidah. Prinsip ini, yaumul ba'thi, kehidupan setelah kematian, diingkari oleh mereka-mereka al-musyrikun dan ateis. Waqad marra bina syai'un minal barahin ala tsubutihi fil Qur'anil Karim. Adapun dalilnya sudah kita lewati. Wa hiya adillatun aqliyatun mazkuratun fil Qur'an. Dalil akli dan juga dari nakli, itu semua disebutkan barakallahu fikum dalam Al-Qur'an. Di antaranya anal qadir al bada'ah qadirun ala iadati min babi aula, yang menciptakan, memulai menciptakan makhluk-makhluknya itu tentu maha kuasa untuk mengembalikan lagi ciptaan mereka. Hadza dalilun aqliyun wa dalilun sam'iyun aidan. Dalilun akli sam'i, ini bukti yang pertama, baik secara akal atau secara sam'i, nas minal kitab was sunnah. Wa minna annal qadir ala ihya'il ardi ba'da mautiha qadirun ala ihya'il ajsam ba'da mautiha. Kedua, Allah azza wa jalla kuasa untuk menghidupkan bumi yang sebelumnya mati. dengan diturunkan al-ma di atasnya. Tentu ia maha kuasa untuk menghidupkan jasad-jasad mereka setelah hancur lebur. Wa minha anna Allah subhanahu munazzahun 'anil abath wa munazzahun 'anil zulm fala budda min iqamatil adli baina ibadihi wa hadha innama yakunu fil akhirah wa la yakunu fid dunya. Bukti yang ketiga, Allah azza wa jalla maha suci dari abas dan kezaliman, dari kesia-siaan dan dari perbuatan-perbuatan yang tidak adil. Itu semua suci Allah azza wa jalla. Sehingga Rabbuna jalla fi'ula benar-benar nantinya akan menegakkan keadilan di tengah-tengah kita di hari kiamat. La zulma al-yawm, kata Allah azza wa jalla, tidak ada kezaliman pada hari ini. Limanil mulku al-yawm lillahil wahidil qahar. Di mahkamah yang tidak ada saling suap menyuap di situ, saling sokok menyokok di situ, saling mendukung satu yang lainnya, saling membela satu yang lainnya, enggak ada. Semuanya akan menemukan keputusan itu adil. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Wa inni harramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Hadis qudsi. Hadis qudsi pertama disampaikan kepada kita. Haram dari az-zulm, disucikan dari zat. Ajib jika kita saling zalim. Aneh manusia ini. Apa yang mereka inginkan? Allah azza wa jalla Rabbul Izzah yang menciptakan mereka dari ma'in mahin. Mimma'in mahin. Nah. Kemudian mereka saling menzalim, merendahkan, memaki-maki. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa hadza innama yakunu fil akhirah wa la yakunu fid dunya. Dan ini semua akan Allah tegakkan nanti di akhirat. Sekalipun mereka ngotot untuk disegerakan di sini di dunia, tapi Allah azza wa jalla kasih mereka makan minum. Kasih mereka kesenangan. Allah tunda mereka. Ingat, akan ada waktunya. Jika telah tiba waktu itu, la yastakhirun anhu sa'atan wa la yastaqdimun bihadzal qadri kifayah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.